Kamu sungguh indah tak bilang, kita menjalin cinta. Harok searah yo satu tujuan, mengakini adik bapalin. Harok searah yo satu tujuan, mengakini adik bapalin. Maafkan denai udah sayang, jika udah terluka. Dediri denai indah padayo, hidup jauh dari cinta. Dediri denai indah padayo, hidup jauh dari cinta. Asalkan adik tahu, harojo adik denai co iko. Lapane denai mananti rasu di gantuan indah paratali. Denai tinggalkan kampung, dado dan bintang hati nan taluko sairing jo ai mato jatuh badai.